بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، para pendengar Radio Raja Bandung di daerah Bandung dan sekitarnya di frekuensi 1476 AM, juga para pendengar radio kita di 94,3 FM Cirebon, juga Radio Islamic Center Binbaz di 107,8 FM Yogyakarta, juga para onliner di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pada pagi ini kembali kita berjumpa di tengah guyuran hujan yang cukup lebat untuk daerah Bandung ini, di tengah juga dinginnya suhu udara yang membuat kita menggigil karenanya untuk daerah Bandung. Tapi semua itu tidak menghalangi kita untuk melanjutkan kajian kita tentang beriman kepada para malaikat. Materi terakhir kita sudah menjelaskan nama-nama secara umum bagi para malaikat. Ada 5 nama yang sudah kita terangkan selain sebutan malaikat. Pertama, para utusan atau rusul. Kedua, safarah. Ketiga, junud alias tentara. Keempat, al-mala'ul a'la. Dan yang kelima, yang terakhir adalah al-ashhad, yaitu para saksi. Sekarang kita masukin nama-nama khusus. Nama khusus yang pertama adalah Jibril. Kalau tadi yang 5 adalah nama umum bagi seluruh para malaikat, sebutan lain selain sebutan malaikat. Nah, sekarang nama-nama person dari para malaikat yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran atau dalam hadis yang sahih. Nama pertama adalah Jibril. Inilah malaikat yang paling masyhur yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu dan beberapa amalan-amalan lain yang disebutkan dalam Al-Quran dan sunnah yang sahihah. Nama Jibril oleh Allah disebut dalam Al-Quran. Di antara Al-Baqarah ayat 97 menyatakan, Qul man kana aduwan li Jibrila fa'innahu nazzalahu ala qalbika bi'idnillah. Katakanlah oleh Muhammad, siapa yang memusuhi Jibril, maka sungguhnya Jibril itulah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hatimu dengan izin Allah. Lihat lagi dalam surah At-Tahrim ayat yang 4, Allah berfirman, Wa in tadhahara alaih fa inna allaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin. Kalau kalian berdua, maksud kalian berdua ini Aisyah dan Hafsah, tadhahara alaih, masih unjuk rasa kepada Nabi SAW, maka sungguhnya Allah lah yang menjadi pelindung Nabi, juga Jibril dan orang-orang yang soleh dari kalangan orang-orang mukmin. Selain ayat Al-Quran, hadis-hadis juga banyak yang memuat atau menyebut kata-kata Jibril dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, Jibril itu sendiri secara bahasa artinya Abdullah atau hamba Allah. Ada nama-nama lain dari Jibril selain Jibril itu sendiri. Sebutan yang Allah berikan kepada Jibril pertama adalah ruh. Allah berfirman, ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Naiklah para malaikat beserta ruh. Ruh yang dimaksud di sini Jibril. Kepada Allah Azza wa Jalla. Itu Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat yang keempat. Dalam An-Naba ayat 38 dikatakan, Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu soffa. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri dengan berjajar, dengan berbaris, bersof-sof. Ruh yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril. Surah Al-Qadar ayat 4 menyatakan, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim. Turunlah para malaikat beserta ruh di malam itu. Al-Qurtubi menyatakan ruh yang dimaksud dalam ketiga ayat tadi adalah Jibril sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Termasuk dalam surah Maryam ayat ke-17 ketika Allah mengutus Jibril kepada Maryam dalam bentuk seorang pemuda laki-laki, maka Allah menyebut utusan itu dengan sebutan ruh. Farsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basyara sawiyya. Maka kami utus kepada Maryam ruh kami. Lalu dia menjelma menjadi manusia yang tegap. Ruh itu menjelma menjadi manusia yang tegap. Ruh yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril. Bukan ruh Allah, tapi ruhana artinya ruh kami di sini malaikat Jibril, malaikat kami, utusan kami. Oleh karena itulah, maka nama lain dari malaikat Jibril adalah ruh. Kedua, ruhul amin. Sebagaimana surah Asy-Syu'ara ayat 195, Nazala bihir ruhul amin, ala qalbika litakuna minal mundhirin, bilisanin arabi mubin. Telah turun kepada Nabi SAW ruhul amin, ruh yang terpercaya. Yang dimaksud ruh yang terpercaya kata Al-Imam Ibnu Katsir adalah Jibril. Dan ini ucapan Ibnu Abbas, Muhammad bin Ka'ab, Qatadah dan yang lain-lainnya. Dan tidak ada perselisihan baik di kalangan para sahabat ataupun para ulama. Sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dikatakan ketika Aisyah kena fitnah, lalu turun ayat yang menjelaskan Aisyah bersih dari tuduhan. Berkata Ibnu Abbas, Wa anzalallahu bara'ataki min fawqi sab'i samawat ja'a bihi ruhul amin. Allah telah menurunkan keterangan tentang bersihnya engkau dari tuduhan. Allah turunkan keterangan ini dari atas tujuh langit yang dibawa oleh ruhul amin. Yang dimaksud ruhul amin di sini adalah malaikat Jibril. Nama atau sebutan ketiga bagi malaikat Jibril adalah ruhul kudus. Ini disebutkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 87. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil kudus. Kami berikan kepada Isa bin Maryam keterangan-keterangan, maksudnya Injil, dan kami kuatkan dia dengan Ruhul Kudus. Dalam surah An-Nahl ayat 102, Allah berfirman, Qul nazzalahu Ruhul Kudus min Rabbik bilhaqi liyuthbital ladhina amanu wa huda wa bushra lil muslimin. Katakan oleh Muhammad telah turun kepadanya Ruhul Kudus dari Allah dengan sebenarnya untuk memantapkan hati orang-orang beriman. Berdasarkan dua ayat tadi, kita tahu bahwa nama lain dari malaikat Jibril adalah Ruhul Kudus. Berkata Raghib Al-Asfahani, Qad nazalahu Ruhul Kudus. Yang dimaksud Ruhul Kudus ini Jibril. Kenapa disebut Ruhul Kudus? Min haitsu annaha yanzilu bil qudsi min Allah, ay mimma yatataharu bihi nufusana min al-Qur'an wal hikmah wal faidil ilahi. Yang dimaksud di sini Jibril karena dialah yang membawa ruh. Ruh yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an yang kudus dari Allah. Kudus artinya yang bisa mensucikan jiwa. berupa Al-Quran dan hikmah dan pelajaran-pelajaran ilahi. Dan Allah memang telah menamai Al-Quran dengan sebutan ruh, karena salah satu di antara fungsi Al-Quran adalah menghidupkan jiwa yang sudah mati. Karena yang menghidupkan adalah ruh, maka Al-Quran juga oleh Allah disebut dengan sebutan ruh. Sebagaimana Al-Quran disebut syifa, yang artinya obat, karena fungsinya juga sebagai obat. Al-Quran juga disebut dengan sebutan nur, karena cahaya atau fungsinya seperti nur, seperti cahaya, menerangi jiwa. Al-Quran juga disebut hudan, yang artinya petunjuk, karena memang berfungsi seperti petunjuk. Juga Al-Quran disebut ruh, karena berfungsi seperti ruh, yaitu menghidupkan. Dan Allah menyebut Quran dengan sebutan ruh dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah hai Muhammad, kami telah wahyukan kepadamu ruh dari urusan kami, ruh dari perintah kami. Ruh yang dimaksud di sini adalah Al-Quranul Karim. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah, sammallahu subhanah ma anzala ala rasulihi ruhan litawakufil hayatil haqiqiyati alaihi wa nuran litawakufil hidayati alaihi. Allah menyebut wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya dengan sebutan ruh. Untuk apa? Untuk menetapkan kehidupan yang hakiki bagi jiwa. Juga Allah menyebut nur untuk memberikan cahaya hidayah kepada manusia. Itulah nama-nama lain dari malaikat Jibril. Dan itu sudah kita terangkan pada beberapa pertemuan yang lalu. Nah, itulah yang pertama. Nama kedua yang juga disebut oleh Allah di antara para malaikat adalah Mikail. Selain malaikat Jibril, ada juga malaikat Mikail. Malaikat Mikail oleh Allah disebut dalam Al-Quran, dalam Al-Baqarah 98. Allah Azza wa Jalla berfirman, man kana aduan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwul lil kafirin. Siapa orang yang memusuhi Allah dan para malaikatnya dan para rasulnya, juga memusuhi Jibril dan Mikail, disebut Jibril dan Mikail, maka sungguhnya Allah pun musuh kepada orang-orang kafir seperti itu. Jadi nama Mikail oleh Allah disebut dalam Al-Qur'an bersama Jibril dalam ayat ini. Arti dari Mikail adalah Abdullah. Maik artinya hamba, il artinya Allah. Atau maknanya Ubaidullah. Maknanya Ubaidullah artinya hamba kecil. Abid, Abdun itu hamba. Ubaid itu hamba kecil. Berkata Imam Al-Qurtubi, fi Mikail sittu lughat. Dalam lafaz Mikail ada 6 bahasa. Dan semua 6 bahasa itu adalah dari kiroah bahasa Arab yang berbeda-beda. Tapi semua maknanya sama. Dari 6 bahasa tersebut, maka maknanya adalah sama, yaitu hamba Allah atau Abdullah. Selain Al-Quran, hadis juga ada menyebut nama Mikail. Seperti hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, kitab Bad'ul Khalqi, bab Zikrul Malaikah, dengan sanad yang sahih. Nabi dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Nabi bersabda, ra'aitul lailata rajulaini atayani faqala alladhi yuqidun nar malik khazinun nar wa ana Jibril wa hadha Mikail. Nabi SAW bermimpi didatangi oleh 2 orang, lalu mengalami beberapa macam kejadian. Di antara yang dialami oleh Nabi, ada orang yang menyalakan api. Lalu kata dua orang yang membawa Nabi dalam mimpi, yang menyalakan api itu adalah Malik, penjaga neraka, sedangkan aku Jibril dan ini adalah Mikail. Ternyata kedua orang yang membawa Nabi dalam mimpi itu Jibril dan Mikail. Adapun tugas yang diberikan oleh Allah kepada malaikat Mikail adalah untuk menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, membagi-bagi rizki. Tentu saja atas perintah Allah Azza wa Jalla. Termasuk di dalamnya adalah yang meniupkan angin dan menggiring awan sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an kepada Mikail ini. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah juz yang pertama halaman 41, kata Imam Ibnu Katsir, amma amaluhu faqad dzakara Ibnu Katsir anna Mikail muwakkalun bil qatar wal nabat alladhaini yukhlaqu minhum al arzaq fi hadhihi ad-dar wa lahu a'wanun yaf'aluna ma ya'muruhum bih bi amri rabbih yusarrifuna riyah was sahab kama syaa kama syaa ar-rabbu azza wa jalla. Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa Mikail ditugaskan untuk mengatur tetesan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Yang keduanya, hujan dan tumbuhan menjadi sumber rizki di negeri ini, di negeri dunia. Dan malaikat Mikail memiliki beberapa malaikat pembantu yang melaksanakan apa yang diperintahkan atas perintah Allah. Menggiring awan, meniupkan angin ke arah yang Allah kehendaki. Yang dijadikan hujjah atau alasan oleh Al-Imam Ibnu Katsir bahwa malaikat Mikail itu tugasnya demikian adalah sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, "An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala Jibril 'ala ayyi syai'in Mikail, faqala 'ala nabati wal qatar." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Untuk tugas apakah Mikail?" Dijawab, "Untuk mengurus tumbuh-tumbuhan dan juga hujan." Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaib dalam Kitabul Arsy. Syekh Muhammad Khalifah At-Tamimi rahimahullah dalam tahqiq hadis ini menyatakan isnaduhu sahihun bisyawadi. Sanad hadis ini sahih berdasarkan syawahid. Ada hadis-hadis lain penguat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Syekh dalam kitab Al-Azamah, Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir, Imam Al-Baihaq dalam kitab Syu'abul Iman. Dan sanad hadis ini sahih. Dalam hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi selesai bertanya kepada Jibril, "Mali lam ara Mikail dhahikan qat." Kenapa aku tidak pernah melihat Mikail tertawa walaupun hanya sedikit? Jadi Mikail ini tidak pernah tertawa, tidak pernah terlihat oleh Nabi tertawa, tidak pernah. Berkata Jibril, "Ma dhahika Mikail mundu khuliqatin nar." Mikail tidak pernah tertawa sejak diciptakannya neraka. Hadis ini menunjukkan bahwa sebelum diciptakannya neraka, Mikail tertawa. Kedua, hadis ini juga menunjukkan bahwa malaikat Mikail diciptakan sebelum diciptakannya neraka. Tapi, ada tapinya, hadis tersebut dhaif. Diriwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dengan sanad yang dhaif. Kedhaifannya dijelaskan dalam kitab Dhaif Al-Jami. Dhaif Al-Jami maksudnya hadis-hadis dhaif yang terdapat dalam kitab Al-Jami Ussaghir. Oleh karena itulah, maka tidak boleh kita menisbatkan sifat ini kepada malaikat Mikail, bahwa malaikat Mikail tidak pernah tertawa sejak diciptakannya neraka. Karena apa? karena kedhaifan hadis ini. Kita hanya menerima penjelasan hadis sahih bahwa malaikat Mikail adalah malaikat yang ditugaskan untuk mengatur hujan, menumbuh-numbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan otomatis termasuk juga proses terjadinya hujan, termasuk tiupan angin, digiringnya awan, berkumpulnya awan di suatu tempat yang Allah kehendaki. Inilah malaikat yang kedua, yaitu Mikail. Ketiga, Israfil. Nama Israfil tidak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau Jibril dan Mikail disebut dalam Al-Quran, tapi Israfil tidak ada. Tapi Israfil disebut dalam hadis yang sahih. Di antaranya, hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, kana idza qama minal laili yusalli. Nabi sallallahu apabila bangun malam untuk salat, beliau suka membaca berikut ini. Ini doa iftitah di dalam salat tahajud. Doa iftitahnya ini yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membaca, ini bagus para pendengar untuk menghafalkan hadis ini lalu kita baca. Karena apa? Keagungan isinya dan manfaatnya bila dikabul. Manfaat dalam kehidupan di dunia sampai ke akhirat. Nabi membaca, Allahumma Rabba Jibril wa Mikaila wa Israfila. Sebut Israfil. Fatir as-samawati wal ard. Alim al-ghaibi wa syahadah. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi ikhtalifun. Ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqq bi'idnik. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ini doa yang dibaca. Allahumma ya Allah Rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila. Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail dan Israfil. Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui yang gaib ataupun yang nyata. Anta tahkumu baina ibadika, engkau menghukumi antara hamba-hambamu. Anta tahkumu baina ibadika, engkau menghukumi di antara hamba-hambamu. Fima kanu fihi ikhtalifun, dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Jadi engkaulah yang maha menghukumi antara hamba-hambamu dalam perkara-perkara yang diperselisihkan oleh hamba-hambamu tersebut. Ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik. Ihdini, berikan kepadaku petunjuk. Lima ikhtalifa fihi, dalam perkara-perkara yang diperselisihkan, minal haqqi, kepada kebenaran. Bi'idnika, dengan izinmu. Jadi tunjuki aku kepada kebenaran dalam perkara-perkara yang diikhtilafkan. Dalam kehidupan keseharian kita, kita tidak bisa lepas dari perkara yang diikhtilafkan. Baik dalam masalah agama, termasuk bahkan juga dalam masalah dunia. Apakah para dokter tentang penyakit itu ada? Enggak ada ikhtilaf? Ada. Apakah para ahli ekonomi dalam masalah perekonomian tidak ada ikhtilaf? Ya ada dalam urusan dunia. Dalam masalah agama pasti ada di kalangan para ulama ikhtilaf. Dan ini yang membuat orang awam bingung. Maka salah satu solusinya adalah kita berdoa kepada Allah dengan doa ini. Ihdini, tunjuki aku, lima ikhtulifa fihi, dalam perkara-perkara yang diikhtilafkan, minal haqqi, kepada kebenaran. Biidnika, dengan izinmu. Innaka tahdi man tasha'u ila sirati mustaqim. Karena sungguhnya engkau maha pemberi petunjuk kepada orang-orang yang engkau kehendaki ke arah jalan yang lurus. Inilah yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Hadisnya kita bisa lihat dalam juz yang pertama halaman 534 dan sanad hadis ini sahih. Jadi dalam hadis ini tiga malaikat disebut. Allahumma Rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila. Ya Allah, Rabbnya malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi ikhtalifun. Engkau maha penghukum antara hamba-hambamu dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Ihdini limakhtulifa fihi min al-haqqi bi'idznik. Tunjuki aku dalam perkara yang diikhtilafkan itu kepada kebenaran dengan izinmu. Innaka tahdi man tasya'u ila siratil mustaqim. Ini hadis menyebut tiga malaikat, yaitu Jibril, Mikail dan Israfil. Jadi malaikat Israfil ya ada disebut dalam hadis sahih, walaupun tidak disebut di dalam Al-Quran. Lalu apa tugas malaikat Israfil? Yang masyhur di kalangan para mufassirin, para ahli tafsir, dan ini juga yang masyhur di kalangan kaum muslimin, termasuk kaum muslimin yang awam, bahwa malaikat Israfil ditugaskan untuk meniup sangkakala. Sangkakala itu berupa tanduk, trompet yang bentuknya seperti tanduk, kemudian ditiup. Tiupan sangkakala betul dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, seperti di dalam Al-Mu'minun ayat 111 Allah berfirman, فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَأَلُونَ. Kalau apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di kalangan manusia dan mereka pun tidak saling menyapa pada hari itu. Maksud tidak ada pertalian nasab dan tidak saling menyapa, masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri, tidak peduli lagi dengan anaknya, orang tuanya, adiknya, kakaknya, suaminya, istrinya, tidak peduli. Bayangkan aja umpama ketika sangkakala ditiup, apa yang terjadi? Seluruh alam jagat raya hancur. Langit-langit terbelah gitu ya. Bukan langit-langit rumah. Langit dunia terbelah. Sebelum terbelahnya itu memerah. Kemudian bumi juga terbelah. Gunung-gunung seluruhnya meletus. Lautan semuanya meluap ke darat dengan arus air yang super dahsyat, dengan kedahsyatan yang tidak pernah teralami dalam kehidupan sejarah manusia. Dalam keadaan seperti apa yang terjadi? Semua orang lari terbirit-birit menyelamatkan dirinya, lupa kepada istrinya, anaknya, orang tuanya, adiknya, kakaknya, semuanya cuek. Nah, kayak disebutkan apabila ditiup sangkakala, maka tidak ada lagi pertarian nasab dan tidak ada lagi saling menyapa di antara mereka. Nah, ini ayat yang menjelaskan tiupan sangkakala, tapi dalam ayat ini tidak disebut siapa yang meniupnya. Coba lihat lagi dalam surah An-Naml ayat 87 Allah berfirman, yauma yunfakhu fis-sur fa fazi'a man fis-samawati wa man fil-ard. Pada hari ketika sangkakala ditiup, maka musnahlah atau binasalah seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Siapa yang ada di langit? Para malaikat, bukan burung. Siapa yang ada di bumi? Ya kita semua, makhluk yang ada di muka bumi. Di sini juga disebutkan tiupan sangkakala. Tapi siapa yang meniupnya tidak disebut. Lihat lagi Al-Quran surah umpamanya Qaf ayat yang ke-20 Allah berfirman wa nufikha fis-sur dzalika yaumul wa'id. Ditiuplah sangkakala. Itulah hari yang dijanjikan. Nah, tiupan sangkakala itu ada dua kali. Tiupan yang pertama adalah menghancurkan alam jagat raya ini. Dan tiupan yang kedua adalah menghidupkan jin, manusia, dan binatang yang pernah hidup di muka bumi lalu dihidupkan lagi. Hanya dua tiupan. Jadi, ada malaikat yang namanya Israfil dijelaskan di dalam hadis. Ada juga penjelasan bahwa sangkakala nanti akan ditiup tanpa menerangkan siapa yang meniupnya. Sebagian ulama mufassirin menyatakan yang meniupnya itulah malaikat Israfil. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab tafsirnya. Kata Imam Al-Qurtubi, al-umamu mujmi'atun ala annalladhi yanfukhu fis-sur Israfil alaihi salatu wassalam. Umat telah ijma bahwa yang meniup sangkakala itu adalah Israfil. Berkata Abu Haitham, man ankara ayyakuna sur qarnan fahuwa kaman ankara al-arsh wal mizan was-sirat wa talaba la ta'wilat. Siapa orang yang mengingkari adanya sur, bahwa sur itu tanduk. Sur itu bentuknya seperti tanduk, tapi itulah yang ditiup. Siapa yang mengingkari bahwa sur atau sangkakala itu adalah tanduk, maka sama saja dengan orang yang mengingkari arsy, mengingkari mizan, mengingkari sirat. Jadi para ulama menyatakan umat telah ijma bahwa yang meniup sangkakala itu apa? Israfil. Cuma ada cumanya. Sayangnya tak seorang pun ulama yang bisa mengemukakan dalil baik dalam ayat atau dalam hadis sahih bahwa malaikat Israfil lah yang meniupkan sangkakala itu. Betul ada malaikat yang namanya Israfil, betul juga ada tiupan sangkakala, tapi siapa yang meniupnya tidak dijelaskan. Dan apakah Israfil ditugaskan meniup sangkakala juga tidak dijelaskan. Lalu kenapa bisa dihubung-hubungkan bahwa Israfil lah yang meniup sangkakala? Karena memang ada hadis tentang hal itu, tapi hadisnya dhaif. Seperti yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Yang beliau jelaskan di dalam kitab tafsirnya. Tafsir At-Tabari. Kata Imam At-Tabari, والصواب من الأقوال في ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إسرافيل قد التقم السور وحن جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. Yang benar di antara pendapat-pendapat yang ada menurut kami berdasarkan zahirnya berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu adalah bahwa Israfil telah mengulum sangkakala tersebut. Mengulum itu sudah memasukkan sangkakala itu, ujung sangkakala yang akan ditiup ke mulutnya. Kemudian dia sudah mengernyitkan dahinya. Tanda apa? Tanda bahwa dia itu fokus menunggu kapan diperintahkan untuk ditiup. Jadi sejak diciptakan sampai sekarang, sangkakala itu sudah dimasukkan ke dalam mulut malaikat tersebut. Dan kata Al-Imam Ibnu Jarir, Israfil. Tapi itu perkataan Imam Ibnu Jarir yang tidak disebutkan hadisnya tentang masalah itu. Sehingga para ulama menyatakan lam ajid man nasaba Israfil ila sur illa fi hadzal hadis wa huwa hadis sur al masyhur alladhi rawahu Tabari fi tafsir. Para ulama menyatakan aku tidak mendapatkan bagi orang-orang yang menghubung-hubungkan Israfil dengan sangkakala satu hadis pun kecuali hadis ini yang masyhur yang diriwayat Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Hadis ini juga selain Imam Ibnu Jarir At-Tabari diriwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Mutawwalat. Dan dinukil oleh Abu Syekh dalam kitab Al-Azamah. Tapi hadis ini dhaif. Berkata Imam Ibnu Katsir, qala Al-Hafidz Abu Musa Al-Madini, hadzal hadits wa in kana fi isnadi man takallama fihi fa'amatu ma fihi yurwa mufarraqan min asanid tsabitah. Berkata Al-Hafidz Abu Musa Al-Madini, hadis ini sekalipun di dalam sanadnya ada pembicaraan di kalangan para ulama. Kalau suatu hadis dikatakan ada pembicaraan berarti ada pembicaraan berarti hadis itu dhaif. Ada beberapa rawi yang dhaif di dalamnya. Tapi umumnya rawi-rawi yang meriwayatkan dalam sanad ini itu diambil dari beberapa sanad yang berbeda. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ada memang yang sahih tapi tidak menyebut nama Israfil. Hadis yang sahih itu dikatakan dalam hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Kaifa an'am wa sahibul qarn qad iltaqama al-qarn wa istama'a al-idhn mata yu'mar bin nafkh fayanfukh." Bagaimana aku akan bersenang-senang di alam dunia ini? Padahal pemegang sangkakala, pemegang tanduk telah mengulum sangkakala tersebut di mulutnya. Dan mendengarkan izin dari Allah. Kapan diperintahkan untuk ditiup, maka dia akan meniup. Oleh karena itu, karena tidak ada hadis yang sahih, tentang apa? Tentang bahwa malaikat yang meniup tersebut, malaikat Israfil, maka kita tidak boleh menisbatkan antara malaikat Israfil dengan sangkakala tadi. Bahwa betul ada malaikat yang namanya malaikat Israfil. Betul, dijelaskan dalam hadis sahih. Betul ada malaikat yang meniup sangkakala. Itu betul diterangkan dalam Quran. Tetapi menghubungkan bahwa yang meniupnya adalah malaikat Mikail adalah sesuatu yang dibutuhkan dalil sahih. Karena apa? Karena ini menyangkut permasalahan gaib. Masalah gaib. Masalah gaib tidak boleh didasarkan pada hadis yang lemah. Adapun yang menjadi penyebab kenapa para ulama sampai dikatakan ijma bahwa malaikat Israfil lah yang meniupkan sangkakala. Dan ini juga seolah-olah sudah menjadi ijma seluruh kaum muslimin. Penyebabnya adalah karena hadis-hadis dhaif seringkali dipakai oleh para ulama ketika menerangkan bab raqaiq. Bab tazkiyatun nufus. Bab yang berisi nasihat-nasihat untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla tanpa mensyariatkan amalan tertentu di dalam Islam ini. Hanya berupa nasihat-nasihat tanpa mensyariatkan sholat tertentu yang tidak disyariatkan, saum tertentu yang tidak disyariatkan, gitu ya. Hanya disyariatkan dalam hadis yang dhaif. Tidak begitu. Tapi hanya menerangkan tentang alam gaib. Tentang apa yang terjadi di alam kubur, di alam kiamat, tentang para malaikat, dan seterusnya. Oleh karena itulah para ulama ketika menerangkan aspek raqaiq, tazkiyatun nufus, aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah hati, itu bermudah-mudahan atau tidak selektif di dalam memasukkan hadis-hadis. Walaupun mereka tahu bahwa itu hadis dhaif, tapi mereka mengisyaratkan kedhaifannya. Seperti apa yang dilakukan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab umpamanya At-Tadhkirah. At-Tadhkirah kan menyangkut masalah raqaiq, tazkiyatun nufus. At-Tadhkirah itu berbicara tentang kematian, tentang ruh, tentang alam kubur, tentang alam kiamat, tentang para malaikat gitu ya. Di sana banyak hadis-hadis, jangankan yang dhaif, yang palsu juga banyak. Tapi oleh Al-Imam Al-Qurtubi sudah diisyaratkan kedhaifannya. Dengan apa? Dengan sighatut tamrid. Sighatut tamrid itu lafaz yang menunjukkan bahwa hadis ini dhaif. Dan sighatut tamrid di dalam ilmu mushalahul hadis sering diungkapkan dalam bentuk fi'il yang majhul, seperti ruwiya, ukhbira, gitu kan? Telah diriwayatkan dalam salah satu hadis. Kalau ruya gitu, ukhbira gitu, hudisa, itu menunjukkan bahwa hadis itu dhaif. Disebutnya sighatut tamrid. Makanya para ulama ketika menerangkan hadis-hadis tadi dengan lafaz sighatut tamrid tadi, yang itu sudah menjadi isyarat bahwa itu dhaif. Tidak bisa dijadikan hujjah dalam masalah hukum. Adapun kalau hadis tersebut hadis sahih, tidak boleh dengan memakai fi'il yang majhul. Harus rawa fulan, haddatsana fulan, akhbarana fulan, seperti itu. Dengan memakai fi'il madhi yang ma'ruf. Oleh karena itulah, maka termasuk menerangkan hadis tentang bahwa Israfilah yang meniup sangkakala, ini pun diterangkan dalam hadis yang dhaif dalam bab-bab raqaiq, bab-bab tazkiyatun nufus, akhirnya menjadi menyebar. Sehingga seolah-olah menjadi ijma di kalangan kaum muslimin bahwa malaikat Israfilah yang meniup sangkakala, walaupun tidak ada hadis yang sahih tentang masalah itu. Oleh karena itu kita harus membedakan antara iman kepada adanya sangkakala dan tiupannya dengan iman kepada malaikat Israfil. Bahwa betul ada nama malaikat Israfil, betul juga ada sangkakala dan tiupannya, tapi kita tidak boleh memastikan bahwa yang meniup sangkakala tersebut adalah malaikat Israfil. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang ketiga, malaikat yang disebut oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat Israfil, dan Israfil tidak disebut dalam Quran, hanya disebut di dalam hadis yang sahih. Keempat, yang juga disebut oleh Allah dalam Al-Quran adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Malaikat Malik oleh Allah diterangkan dalam Al-Quran dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-77. Kata Allah Azza wa Jalla, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qal innakum makithun. Kata Allah, berkatalah, berteriaklah para ahli neraka, hey Malik. Malik ini penjaga neraka, malaikat. Hei Malik, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja. Daripada disiksa begini ya. Udah lebih baik matikan saja gitu. Apa kata malaikat Malik? Innakum makithun, kalian akan tetap tinggal di sini. Berkata Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ketika menerangkan ayat ini. Yaqulu ta'ala dhikruh wa nadaha ulail mujrimun. Ba'dama adkhalahumullahu jahannam fanalahum fiha minal bala manalahum malikan khazina jahannam ya malik liyaqdi alaina rabbu qala liyumitna rabbu. Berkata Allah dalam ayat ini bahwa orang-orang durhaka setelah dimasukkan oleh Allah ke dalam jahannam, mereka mengalami berbagai macam siksa. Lalu berteriaklah, hey Malik, kepada penjaga neraka, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja. Jadi ada yang namanya malaikat Malik dan oleh Allah juga diisyaratkan itulah malaikat yang menjaga neraka. Oleh karena itulah, maka wajib kita yakini ada namanya malaikat Malik. Dan itu sebagai penjaga di neraka nanti. Berkata Imam Al-Qurtubi, qauluhu ta'ala wa nadau ya Malik wa huwa khazinu jahannam khalaqahu li ghadabih. Ida jazaran nar jazratan akala ba'duha ba'dha. Perkataan Imam Al-Qurtubi, beliau menyatakan firman Allah bahwa para penghuni neraka berteriak, wahai Malik. Malik ini menunjukkan nama malaikat penjaga neraka yang Allah ciptakan untuk melampiaskan kemurkaan Allah kepada orang-orang durhaka. Apakah hanya satu saja yang menjaga neraka, yaitu Malik? Tidak. Malik ini hanya salah satu yang disebut, dan wallahu a'lam. Para ulama menyatakan itulah pemimpin para penjaga neraka. Tapi malaikat yang menjaga neraka sangat banyak. Diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Muddathir ayat yang ke-30. Alaiha tis'ata asyar. Di atas malaikat itu ada 19 malaikat. Bahkan diterangkan di Jahannam ada 70 ribu rantai besi. Dan satu rantai besinya digusur, dipegang oleh 70 ribu malaikat. Jadi para malaikat yang ada di neraka, baik yang bertugas menyiksa atau berjaga di luarnya, itu banyak. Tapi semuanya dikepalai oleh malaikat Malik. Itulah yang keempat nama malaikat yang oleh Allah disebut di dalam Al-Quranul Karim. Lalu adakah penjaga surga? Ada malaikat penjaga surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Digiringlah orang-orang yang bertakwa secara berkelompok-kelompok menuju surga. Hatta idza ja'uha futihat lahum abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Sehingga apabila mereka itu sampai di depan surga, di pintu surga, maka para malaikat penjaga surga itu menyambut. Ada malaikat penjaga surga. Adakah nama yang disebut malaikat penjaga surga? Malaikat penjaga surga tidak disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Juga tidak disebut oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Tapi sebagian ulama ada yang menyatakan nama pemimpin malaikat yang menjaga surga adalah Ridwan. Salah satu ulama yang seperti ini adalah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah berkata Imam Ibnu Katsir, wa khazinul jannati malakun yuqalu lahu Ridwan jaa musarrahan bihi fi ba'dil ahadits. Dan malaikat penjaga surga ada malaikat namanya Ridwan, diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih. Itu diterangkan Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Tapi setelah diteliti oleh para ulama, ternyata hadis tentang malaikat Ridwan itu dhaif. Hadis ini diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di dalam hadis riwayat Ibnu Abbas ini dikatakan, qala Jibrilin Nabi ya Muhammad abshir hadha Ridwan khazinul jannah. Berkata Jibril kepada Nabi SAW, hei Muhammad, berbahagialah engkau, inilah Ridwan, malaikat penjaga surga. Hadis ini diterangkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Habaik. Juga Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Tapi sayangnya hadis ini dhaif. Kenapa? Karena di dalam sanad hadis ini ada rawi namanya Ishaq bin Bashar. Berkata Imam Al-Dhahabi tarakuhu minhum muttaham bil kadhib. Para ulama meninggalkan hadis-hadis yang diriwayat oleh Ishaq bin Bashar karena dia tertuduh pendusta. Diterangkan Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Mizan Al-Itidal. Berdasarkan hal itulah maka hadis ini dhaif yang tidak bisa dijadikan hujjah. Maka kita tidak boleh menisbatkan nama malaikat Ridwan sebagai malaikat penjaga surga karena kedhaifan hadis tentang masalah ini. Dan ini menyangkut masalah gaib. Masalah gaib tidak boleh ditetapkan berdasarkan hadis yang dhaif. Bahwa benar ada malaikat penjaga surga. Tapi siapa namanya tidak diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran atau oleh Nabi SAW dalam hadis sahihnya. Tidak ada. Inilah yang keempat. Yang kelima yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran adalah Malakul Maut. Malakul maut ini malaikat pencabut nyawa. Oleh Al-Quran disebut dengan sebutan malakul maut. Demikian juga oleh hadis. Coba lihat umpama surah As-Sajdah ayat yang ke-11. Allah berfirman, Qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakan oleh Muhammad, akan mewafatkan kalian malakul maut yang memang ditugaskan untuk itu kepada kalian. Kemudian kepada Rabb kalianlah kalian akan kembali. Kepada Allah kalian akan kembali. Jadi ayat ini menerangkan dengan jelas siapa malaikat yang mencabut nyawa. Yaitu malakul maut. Diterangkan juga dalam hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwa Nabi SAW menerangkan proses kematian seseorang baik yang mukmin ataupun yang kafir. Lalu beliau menyatakan setelah turun para malaikat dari langit dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu duduk di sekitar orang yang akan mati. Thumma yaji'ul malakul maut alaihi salatu wassalam. Lalu datanglah malakul maut alaihi salatu wassalam. Disebut malakul maut. Adapun penamaan malakul maut dengan sebutan Izrail itu didasarkan kepada hadis-hadis Israiliyat. Hadis Israiliyat adalah berita dari pendeta-pendeta Yahudi dan Nasara. Dahulu di Mekah, di Madinah banyak Yahudi, Nasara dan pendeta-pendeta mereka. Mereka suka menceritakan kisah-kisah masa lalu. Di antara kisah masa lalu suka menyebut nama. Nama itu tidak disebut dalam Quran ataupun dalam hadis. Termasuk malaikat. Nama malaikat Israel itu disebut oleh pendeta-pendeta Yahudi dan Nasara. Termasuk nama anak Adam, dua orang yang apa namanya berkurban, satu diterima, satu ditolak. Lalu yang menolak itu membunuh yang diterima. Namanya Habil dan Qabil. Ini juga Israiliyat. Adapun ayat, adapun hadis yang sahih tidak ada. Tidak ada dari Allah, tidak ada dari Rasulnya. Tidak dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Penamaan malaikat Israel. Maka tidak boleh kita menisbatkan atau menamakan bahwa malaikat pencabut nyawa itu Israel. Karena apa? Karena itu berasal dari orang-orang Yahudi dan Nasara. Adapun Allah sudah menamakan malaikat pencabut nyawa dengan nama khusus, yaitu Malakul Maut. Demikian juga hadis. Maka wajib kita tetapkan malaikat pencabut nyawa adalah malakul maut, bukan Israel. Itulah yang kelima. Para pendengar, baik pendengar Roja ataupun radio kita di Cirebon ataupun Radio Islamic Center Binbas di Yogyakarta, cukup lima saja dulu nama-nama malaikat. Insya Allah nama-nama malaikat lainnya kita akan terangkan di Selasa yang akan datang. Untuk saat ini sudah habis waktu yang kita miliki, cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan baik lewat SMS ataupun telepon dipersilakan. Dan kepada Akhi Muzayyin dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah. Iya, syukran Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Dan untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab, dan bagi Anda para pendengar Radio Raja Bandung maupun juga dari radio kita serta Radio Binbaz Yogyakarta yang akan bertanya melalui telepon, bisa melalui nomor telepon di nomor 022-868-62637. Sekali lagi, line telepon yang bisa digunakan ya ini 022-868-62637. Dan yang akan bertanya melalui SMS maupun WhatsApp, bagi Anda para pendengar Radio Raja Bandung bisa melalui nomor 081-1227-1476. Sekali lagi, Radio Raja Bandung di nomor 081-1227-1476. Dan bagi para pendengar radio kita 94,3 FM Cirebon bisa melalui nomor telepon di nomor 0811-2020-68. Sekali lagi, para pendengar radio kita FM 94,3 FM di Cirebon bisa melalui nomor 0811-2020-68. Dan bagi para pendengar radio Islamic Center Binbas Yogyakarta 107,8 FM bisa melalui nomor 081-5688-1078, 081-5688-1078. Dan kami berharap untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yang berkesesuaian dengan materi yang disampaikan Ustaz pada saat ini. Dan sudah ada penelpon, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Begini Ustaz, pertanyaannya, kalau malaikat rahmat itu masuk ke dalam golongan malaikat Jibril atau Mikail? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, maaf ini keluar dari tema materi. Iya. Masalah iqomah, Ustaz. Setahu saya iqomah itu harusnya kan diwitirkan. Sedangkan di sini pengertian witir itu apakah takbirnya itu satu kali atau dua kali? Misalnya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, apa Allahu Akbarnya dua kali? Yang ketiga, Ustaz. Maaf Pak, jangan terlalu banyak Pak. Dua dulu Pak Solihin ya. Ya. Ngantri yang. Oh ya. Ya, terima kasih banyak gitu aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Solihin di Cimahi ada dua pertanyaan. Barakallahu fik. Pertanyaan yang pertama, malaikat rahmat ini siapa? Iya. Nanti ada penjelasan, ada beberapa malaikat yang namanya tidak disebut. Tapi disebut saja secara umum, seperti malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah itu malaikat yang menjaga setiap orang. Menjaga mereka dari bahaya yang belum ditakdirkan untuk mereka. Ada lagi malaikat yang kerjaannya terbang ke kian kemari, begitu melihat ada majlis ilmu mereka turun kemudian duduk. Siapa malaikat itu tidak disebut namanya. Termasuk para malaikat rahmat yang masuk ke tempat-tempat, baik rumah, tempat ibadah, untuk menaburkan rahmat. Ketika di rumah itu ada gambar, ada patung, maka malaikat tidak mau masukinya. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwar. Sesungguhnya para malaikat tidak akan mau masuk ke satu rumah yang di sana ada gambar. Gambar-gambar makhluk hidup. Maksudnya itu malaikat rahmat tidak mau masuk. Adapun malaikat maut bagi orang yang sudah waktunya mati, ya tetap aja masuk. Adapun malaikat yang lain-lainnya seperti yang menuliskan catatan amal kebaikan dan keburukan tetap aja masuk. Ya. Nah, jadi itu tidak disebut namanya, hanya disebut secara umum saja. Malaikat rahmat, ya, malaikat yang hadir dalam majelis ilmu, malaikat yang mencatat orang-orang pada waktu hari Jumat, mereka berdiri di pintu masjid yang masuk dicatat. Itu tidak disebut namanya, itu disebut saja secara umum. Ya. Itu yang pertama, Pak Solihin. Wallahu a'lam. Yang kedua, masalah fiqih. Jadi biasanya apapun materi pokoknya, pertanyaan fiqih itu selalu muncul. Kita mau bicara masalah tauhid, masalah akidah, masalah ekonomi Islam gitu ya. Fiqih ibadah itu selalu muncul. Karena memang kebutuhan orang terhadap hal itu sangat besar. Qomat, iya betul lafadznya witir. Tapi sekali lagi witir yang dimaksud di sini adalah witir menurut ketetapan syariat. Yang dimaksud qomat itu witir adalah witir dari azan. Azan digenapkan, witirnya apa namanya? Qomatnya diwitirkan. Nah, jadi ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dua kali, maka di dalam qomat sekali. Adapun takbir Allahu Akbar di dalam azan, ya di dalam azan, takbir yang pertama 4 kali. Allahu Akbar itu 2 kali. Terus Allahu Akbar itu 4 kali. Ya, itu disebut genap. Disebutnya apa? Genap. Nah, adapun takbir yang terakhir di azan itu 2 kali. Tidak 4 kali. Setelah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah gitu kan. Nah, Allahu Akbar itu 2 kali. Maka 2 kali yang terakhir ini dianggap sudah witir. Jadi witirnya takbir dalam adzan itu 4 kali. Sedangkan witirnya yang lain-lain, genapnya adzan itu takbir 4 kali, sedangkan witirnya 2 kali. Makanya dianggap takbir yang terakhir dalam adzan itu sudah witir. Oleh karena itulah maka di dalam qomat, ya, takbir itu 2 kali. Dan 2 kali itu dianggap sebagai witirnya dari azan. Takbir dalam qomat 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Nah, qad qamatis shalah 2 kali. Karena tidak ada dalam azan. Karena itulah yang disebut dengan pengkhususan bagi qomat, lafadz iqamah. Lafadz iqamah adalah lafadz qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar itu yang 2 kali itu sudah witir. Witir dari apa? Dari azan. Itulah yang benar. Itulah penjelasan para ulama. Bukan berarti witir itu harus sekali. Ya. Karena apa? Karena yang dimaksud witir di dalam qomat itu adalah witir dari azan. Yaitu setengah dari azan. Dan takbir 2 kali Allahu Akbar itu sudah dianggap witir. Karena takbir dalam azan itu genap itu 4 kali. Yaitu takbir di awalnya saja. Adapun di akhirnya itu 2 kali itu sudah dianggap witir. Maka di dalam qomat, ya, bahwa qomat itu witir lafadznya adalah witir dari azan. Sehingga takbirnya tetap 2 kali. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah 2 kali, karena itulah yang menjadi inti dari qomat. Terus takbir di akhir juga 2 kali, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berdasarkan hal itulah, maka yang benar di dalam takbir dalam qomat adalah 2 kali 2 kali, dan itu sudah dianggap sebagai witirnya takbir dari azan. Demikian Pak Solihin, wallahu a'lam bissawab. Silakan. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Eti di Soreang yang berhubungan dengan tadi yang jawaban Ustaz yang pertama. Bismillah. Jika di dalam rumah ada gambar binatang, maka malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Apa kerugian jika malaikat masuk dan tidak masuk ke dalam rumah? Syukran jazakallahu khair. Iya, Bu Eti di Soreang, bukan di Selacau-nya. Ya. Atau orang Selacau pindah ke Soreang gitu. Itu sih kan antrenya. Bu Eti di Soreang, barakallahu fik. Ya jelas, ada tidak adanya malaikat berdampak kepada kehidupan dunia apalagi akhirat kita. Baik fisik ataupun psikis, baik jiwa ataupun raga ya. Apa saja sih diantara dampak masuknya malaikat rahmat? Banyak. Orang yang memperoleh rahmat dari Allah dengan kedatangan malaikat, hatinya akan melunak. Tidak akan kasar, tidak akan keras. Ya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Karena sebab rahmat Allah kepada kamu, kamu menjadi bersikap lunak kepada mereka. Jadi rahmat itu bisa melunakkan hati orang yang tadinya keras. Kalau orang jauh dari rahmat, dia bisa kasar, bisa keras. Terus yang kedua, dia bisa ikhtilaf, bertengkar dengan sesamanya. Allah berfirman, وَلَا يَزَلُنَا مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكُ. Manusia itu selalu bertengkar, selalu berikhtilaf, selalu bersengketa dengan yang lain, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah ada rahmat, orang-orang jadi lemah lembut, maka tandanya Allah akan memberikan kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau menyatakan dalam salah satu hadis kepada Aisyah, ya Aisyah, inna allaha idha arada bi ahli baiti khairan adkhalahum rifqa. Ya Aisyah, kalau Allah menghendaki kebaikan dalam sebuah rumah tangga, Allah akan memasukkan kelemah lembutan ke dalam seluruh anggota keluarga itu. Jadi dampaknya ternyata rahmat itu banyak ya, Bu Eti ya. Tidak satu dua, dan yang saya jelaskan itu hanya sebagian kecil di antara sekian banyak dampak dari rahmat. Oleh karena itulah, orang-orang yang dalam rumah tangganya banyak umpamanya kekisruhan, banyak permasalahan, tidak ada keharmonisan, tidak ada kelemah lembutan. Coba perhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan rahmat. Coba lihat ada gambar, ada patung gitu ya. Dan yang lain-lainnya, coba undang perkara yang bisa mengundang turunnya rahmat. Ngaji, baca Al-Quran di rumah itu, sholat gitu ya, saling menasihati dan seterusnya. Itu mengundang turunnya rahmat dari Allah Azza wa Jalla dengan cara masuknya para malaikat rahmat. Wallahu a'lam. Silakan. Iya. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kita akan kembali mengangkat pertanyaan pendengar Radio Roja Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Qasim, Pak Ustaz. Iya. Terima kasih atas penyampaian ilmunya. Mudah-mudahan ilmu tersebut bermanfaat untuk saya dan keluarga, untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin. Kemudian Pak Ustaz dan keluarga dan staf, mudah-mudahan selamanya sehat walafiat. Amin, amin. Mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, wa iyyak. Pertanyaannya begini, Pak Ustaz. Pada saat ditiup trompet, semua manusia dalam keadaan, ya katakanlah barangkali raja nagempeur, kemudian Sundana, raja ketegangan, ketakutan, raja panik, ketegangan. Nah, situasi yang demikian itu dialami oleh semua manusia, ataukah ada manusia yang dikecualikan? Misalnya, apakah manusia yang termasuk mukmin juga demikian, atau memang sama saja pada saat itu? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana Pak Ustaz kalau di rumah itu ada gambar-gambar, misalnya Ka'bah, Baitullah, tapi di situ itu ada dikelilingi oleh orang-orang yang sedang tawaf. Kemudian juga ada gambar-gambar keluarga, foto-foto keluarga lah begitu. Apakah itu juga termasuk yang menyebabkan malaikat rahmat tidak bisa masuk atau bagaimana? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Qasim di Cimahi, barakallahu fiik. Ini dari Cirebon dan Jogja belum? Belum ada. Tapi pertama, ya, tentang setelah ditiupnya sangkakala, itu goncangan yang dahsyat. Dahsyatnya goncangan ini dialami oleh seluruh makhluk, tidak hanya manusia yang masih hidup atau jin yang masih hidup, termasuk juga manusia yang sudah mati, termasuk juga para malaikat. Ya, manusia yang sudah mati kan dihidupkan lagi di alam kubur. Kalau dia mukmin, dia memperoleh nikmat kubur. Kalau dia muslim yang durhaka, apalagi orang kafir, dia akan peroleh azab kubur. Nah, itu hidup lagi di alam kuburnya. Makanya ketika terjadi kiamat, semua makhluk yang di alam dunia, yang di alam kubur, termasuk alam jin, alam para malaikat, merasakan goncangan dan mereka saking dahsyatnya sampai binasa. Allah berfirman, "Wa nufikha fis-sur, fasaiqa man fis-samawati wa man fil-ard." Ditiuplah sangkakala, maka musnahlah, binasalah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Nah, goncangan hari kiamat ini dahsyat banget, ya, terasa oleh semua makhluk termasuk makhluk yang sudah mati. Tapi walaupun mati di dunia, mereka terus melanjutkan kehidupan ini di alam setelahnya, yaitu alam kubur. Nah, mereka juga mengalami goncangan. Adakah orang yang dikecualikan? Ada, ya. Salah satunya nanti ada bab khusus tentang masalah itu. Yang dikecualikan adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu akan diberikan keamanan dari banyak perkara, salah satunya adalah diberikan keamanan dari goncangan hari kiamat. Dahsyatnya goncangan hari kiamat. Nabi selesai bersabda, "Lisyahidi situ khisolin." Bagi orang yang mati syahid ada 6 keistimewaan. Salah satunya adalah wayamanu minal fazail akbar. Dia akan merasakan keamanan dari apa? Dari dahsyatnya goncangan, goncangan terdahsyat pada hari kiamat. Itu orang yang mati syahid, terbunuh dalam keadaan berperang membela ajaran Allah dengan memenuhi 2 persyaratan. Tidak semua orang yang terbunuh di jalan Allah itu syahid, enggak. Ya. Tapi lihat 2 syarat. Syaratnya apa? Syarat pertama, ketika jihadnya ikhlas. Kalau jihadnya umpamanya untuk duniawi, jihadnya baik duniawi itu umpamanya untuk dipuji, jihadnya umpamanya untuk memperoleh pengakuan orang, jihadnya umpamanya ditujukan untuk dunia saya miskin terus, lebih baik jihad nanti menang dapat ghanimah kaya gitu ya. Dunia yang dikejar agar namanya diabadikan dalam ingatan orang gitu. Ah, itu mah neraka. Karena apa? Karena tidak ikhlas. Semua ibadah yang diniatkan secara tidak ikhlas itu tidak akan menghasilkan pahala dan surga Allah, tapi sebaliknya pahala. Banyak hadis tentang masalah itu ya. Kedua, ini mutaba'ah, sesuai dengan ketetapan syariat. Apakah dalam jihad ada fikih-fikih jihad yang harus difahami? Iyalah ada. Ya, ada aturan-aturan. Jihad itu harus dengan imam, ya, bukan masing-masing. Dengan ulil amri, baron kana ufajira, baik ulil amrinya itu orang yang soleh ataupun orang yang salah, orang yang durhaka. Orangnya banyak korupsi, orangnya umpamanya banyak menipu rakyat, dolim kepada rakyat, tapi dia muslim. Tetap dia ulil amri. Harus ada izin, kalau enggak ada izin enggak bisa. Oleh karena itu, umpamanya para ulama zaman dahulu, Imam Ahmad, Imam Abdullah bin Mubarak, Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah, hidup di sebuah pemerintahan yang dolim. Pemerintahannya zalim. Imam Ahmad itu kedoliman penguasanya itu sampai menyangkut urusan akidah juga. Akidah Mu'tazilah. Sampai para ulama Ahlus Sunnah ditangkapi, dipenjara, disiksa gitu ya. Tapi ketika ulil amri itu mengajak berperang melawan orang-orang kafir, ya perang. Kepahlawanan para ulama di medan perang begitu masyhur populer di kalangan kaum muslimin dan tertulis dalam kitab-kitab para ulama. Karomah mereka banyak nampak di medan perang gitu kan. Nah, tapi apa? Tapi mereka perangnya tidak nafsi-nafsi. Harus ada instruksi, ya. Nah, jadi kalau umpamanya orang itu ketika berperang membela agama Allah memenuhi dua syarat ini, ya ikhlas, ya mutabah, sesuai dengan syariat. Makanya jangan sampai kita keliru dalam berjihad. Keliru umpamanya dalam sholat sehingga terjerumus ke dalam kebid'ahan karena kebodohan, menyebabkan dia tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ya. Siapa orang mengamalkan satu amal yang tidak ada contohnya dari aku, tertolak, termasuk jihad. Cara berjihadnya tidak mencontoh Rasulullah SAW, tidak mencontoh syariat, tidak memperhatikan rambu-rambu syariat dalam masalah fikih jihad. Terjerumus dia dalam kesalahan, terjerumus dia dalam kebidahan, gitu ya. Akhirnya apa? Ditolak oleh Allah SWT. Sudah nyawa berkorban, tidak diterima lagi, ditolak lagi oleh Allah SWT. Apalagi dengan apa? Dengan niat yang lain. Makanya jihad butuh ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu harus didahulukan sebelum berucap dan beramal, termasuk jihad. Jihad itu ucapan dan amalan. Jangan sampai hanya mengenalkan semangat tanpa ilmu, lalu merasa jihad. Menyalahkan orang-orang yang, sikap orang-orang yang berilmu. Ah, orang berilmu ngomong aja penakut, pengecut, dan seterusnya gitu kan. Jadi dia menuduh sikap orang-orang yang berilmu dengan tuduhan-tuduhan yang didasarkan pada kebodohannya. Makanya rata-rata orang seperti itu orang-orang yang masih muda belia, hanya membaca terjemah Al-Quran atau terjemah hadis, lalu langsung menyimpulkan dengan keterbatasan ilmu mereka. Lalu menuduh orang-orang yang tidak seperti mereka dengan tuduhan pengecut, penakut, hubu dunia, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu adalah tuduhan dan sikap-sikap yang emosional yang tidak didasarkan kepada ilmu seperti itu. Nah, kalau jihadnya benar-benar ya sesuai dengan aturan syariat, maka inilah yang disebut dengan yang mati syahid. Salah satu keutamaannya adalah dia akan dibebaskan dari dahsyatnya goncangan hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Qasim. Silakan lagi. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Sekarang beralih ke pendengar radio Islamic Center Binbas Yogyakarta dari Bapak Heru di Potorono, Bantul. Adakah hewan ada yang masuk surga? Juga apakah para malaikat itu semuanya masuk surga? Mengingat surga itu disediakan untuk orang-orang muttaqin. Syukran. Iya. Adakah hewan yang ke surga? Ya, sebagian ulama menyatakan ada. Salah satunya adalah anjing yang ikut siapa? Ashabul Kahfi. Tapi nanti kita akan ada pembicaraan masalah itu ya. Kedua, apakah para malaikat masuk surga? Nah, nanti kita ini akan membahas tentang tugas para malaikat. Yang jelas, para malaikat itu oleh Allah disebut hamba dan tugasnya ibadah. Cuma jenis ibadahnya berbeda dengan ibadah yang Allah bebankan kepada manusia karena perbedaan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan kewajiban kepada seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemampuan kita dengan para malaikat jauh berbeda. Malaikat itu fisik-fisiknya besar-besar, kekuatannya dahsyat-dahsyat. Nah, makanya tugasnya berbeda. Ya. Tapi ada tapinya, tugas malaikat ya adalah tugas-tugas kauni dan bukan tugas-tugas syar'i. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau tugas syar'i adalah tugas berupa syariat yang kadang-kadang oleh orang dilakukan, kadang-kadang diingkari. Seperti umpamanya Allah menyuruh ibadah, menyuruh sholat, menyuruh saum, menyuruh melakukan kebaikan. Itu adalah kewajiban-kewajiban syar'i Apakah manusia semua ibadah dan sholat? Enggak. Ya. Nah, karena itulah maka manusia diberi pahala dan diberi dosa sesuai dengan respon mereka terhadap tugas syariat ini. Yang melaksanakan dengan baik akan diberi pahala. Yang mengingkari dan tidak melaksanakan di dosa dan itu akan dihukum. Itu jin dan manusia. Adapun para malaikat, kewajibannya disebut kewajiban kauni. Kewajiban kauni maknanya kewajiban yang bersikap takdir Allah atas mereka dan mereka tidak diberikan keinginan dan kemampuan untuk maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Para malaikat itu maksum. Dan ayat serta hadis tentang kemaksuman para malaikat itu banyak, nanti akan kita bahas tentang kemaksuman para malaikat. Makanya para malaikat ya tidak diberi syahwat baik kepada makanan, kepada minuman ataupun kepada lawan jenis karena mereka tidak punya lawan jenis. Mereka tidak berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Mereka tidak punya syahwat. Mereka tidak makan, tidak minum dan mereka itu terpelihara dalam hal kemaksuman. Mereka tidak pernah ingkar. Allah berfirman la yasbiqunahu bil qauli. Mereka tidak pernah mendahului Allah, mendahului ucapan Allah. Dalam ayat lain disebutkan la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka itu tidak pernah bermaksiat kepada perintah Allah sekejap pun, selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Karena apa? Karena ya sedikit saja pembangkangan yang dilakukan oleh para malaikat hancur alam jagat raya ini. Contoh, ada malaikat yang ditugaskan mengurus langit dan bumi. Benda-benda besar seperti planet-planet, bintang-bintang, matahari, dan bulan. Kenapa mereka bisa beredar pada garis orbitnya secara tepat? Dengan jarak yang juga tepat. Tidak pernah sedikit pun melenceng. Tidak pernah jaraknya bergeser baik mendekat ataupun menjauh walaupun sedikit. Ya. Itu semuanya dijalankan oleh para malaikat. Bukan apa? Bukan berjalan dengan sendirinya. Bukan kata orang Sunda mah culjen. Culjen itu diciptakan. Tak, udah dibiarkan ngatur sendiri. Enggak. Kalau memang dibiarkan begitu saja pasti melenceng. Coba aja umpamanya kita naik mobil. Kenapa mobil dari sini ke Jakarta, dari sini ke Jogja itu bisa jalur, ada jalan belok-belok gitu ya. Ada jalan renjul atau berlubang kita bisa menghindari. Kenapa? Karena ada yang mengendalikan, yaitu sopir. Coba sopirnya lepas tangan. Atau dia ngantuk. Hanya hitungan detik, sudah terjungkal itu. Di jalan tol Cipularang itu banyak truk-truk yang nyungsep. Di pinggir, karena apa? Karena ngantuk. Hanya dalam hitungan detik sudah nyungsep itu. Itu baru mobil loh. Coba umpamanya pesawat dari sini ke Mekah. Kenapa bisa tepat begitu? Karena ada pilotnya. Dia terus memonitor radarnya agar arahnya tidak melenceng gitu kan. Nggak pernah ada kejadian kita terbang dari Jakarta menuju Mekah, ternyata malah mendarat umpamanya di Rusia. Nggak ada kan kejadian seperti itu. Kenapa? Karena ada pilot. Kalau umpamanya pilotnya tiba-tiba pingsan atau umpamanya ketiduran gitu ya, bisa salah arah, bisa kelewat gitu ya. Itu baru benda-benda kecil, baik mobil, pesawat atau yang lainnya. Bayangkan ini planet loh, bintang, bulan, ya, matahari dan yang lain-lainnya. Kalau dibiarkan begitu saja melenceng sedikit saja udah hancur alam jagat raya ini. Melenceng sedikit bertubrukan satu sama lain. Melenceng sedikit tidak bertubrukan juga daya tarik antar planet itu juga sudah berubah. Jarak langit ke bumi ke matahari aja itu tepat. Kalau bumi umpamanya mendekat ke matahari sedikit saja hancur kehidupan, terbakar itu kehidupan yang ada di muka bumi. Kalau menjauh sedikit saja dari matahari hancur, beku semuanya. Kan begitu. Siapa yang mengatur semuanya itu? Para malaikat. Atas perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, bayangkan kalau malaikat itu maksiat kepada Allah, ingkar kepada perintah Allah sedikit saja, hitungan detik saja, hancur alam jagat raya ini. Makanya Allah Azza wa Jalla memelihara kemaksuman mereka. Mereka tidak bermaksiat. Makanya tugas yang Allah berikan kepada mereka disebut tugas kauni, bukan tugas syar'i. Mereka pasti, mereka tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak disifati dengan sifat lelah, bosan, kesel, pegel, mangkel dan seterusnya, enggak. Ya, mereka tidak disifati dengan sifat apa? Lelah secara fisik, walaupun umpamanya mereka sujud terus sejak diciptakan sampai hari kiamat tidak pegal. Mereka tidak memiliki kelemahan seperti itu yang dimiliki oleh manusia, enggak. Kalau kita sholat semalaman, itu kita sudah pegal, sudah lemes, sudah ngantuk gitu ya. Malaikat enggak. Oleh karena itulah, ya, maka malaikat tidak dipahalai atas ibadahnya dan juga tidak dikenai dosa karena tidak pernah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak ke surga, tidak ke neraka. Mereka, malaikat yang ditugaskan di neraka, ya, itu tidak tersiksa dengan keberadaan mereka di neraka. Mereka tidak terbakar oleh api. Mereka tidak menderita karena penderitaan mereka yang berada di neraka. Makanya salah satu makna dari alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di atas neraka itu ada para malaikat yang ghilad dan syidad. Ghilad, arti ghilad adalah ghiladul qulub. Artinya hatinya keras. Dalam arti mereka itu tidak berempati, tidak berbelas kasihan. Kalau malaikat punya belas kasihan terus menyiksa di neraka, enggak akan tega tuh ya. Kita aja umpamanya kalau ada maling ketangkap basah lalu umpamanya oleh orang-orang dipukuli karena gemesnya, setelah benjut babak belur, apakah terus enggak udah kasihan kan? Ada berbelas kasihan kan? Padahal pukulannya enggak seberapa. Bayangkan kalau malaikat yang ditugaskan menyiksa di neraka punya berbelas kasihan, enggak akan tega. Makanya disebut ghilad. Berbelas kasihan. Syidad, makna syidad itu yang kuat badannya, syidadul abdan. Artinya mereka tidak termadorotkan oleh api neraka yang ada di sana. Mereka tidak menderita dengan keberadaan mereka di neraka karena menyiksa para ahli neraka. Yang mereka rasakan adalah mereka mengabdi atas perintah Allah Azza wa Jalla. Allah merintahkan demikian. Dan itulah ketaatan sempurna dari para malaikat. Oleh karena itu, malaikat tidak berakhir di surga ataupun di neraka. Mereka tetap di dalam tugas yang Allah berikan kepada mereka dari awal sampai akhir. Wallahu a'lam bissawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan berikutnya ada pertanyaan dari Umu Haris di Cirebon melalui WhatsApp. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, mau tanya, ketika kita dikirimi makanan dari acara tahlilan, makanan itu boleh dimakan atau dikasihkan ke tetangga saja? Syukran, jazakallah khair. Iya, afwan wa jazakillahu khaira Umu Haris di Cirebon. Barakallahu fiik. Hukum asal seluruh makanan halal. Kecuali kalau ada dalil yang apa? Kalau ada dalil yang mengharamkannya barulah jadi haram. Al-Quran dan hadis merinci apa saja makanan yang diharamkan. Seperti daging babi, seperti binatang-binatang yang mati tanpa disembelih alias bangkai gitu ya. Kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang, darah, ya, marus, kemudian termasuk juga binatang-binatang yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla, maka itu haram. Hadis merinci lagi beberapa jenis binatang yang diharamkan, seperti yang bertaring, yang bercakar, yang berparuh. Dalam arti taring, cakar, dan paruhnya dijadikan sebagai senjata pembunuh untuk membunuh mangsanya yang akan dimakannya gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu makanan-makanan yang haram secara dzati. Ada lagi makanan yang haram secara kasabi. Dzatnya halal, tapi cara memperolehnya haram. Umpamanya daging ayam tapi nyolong. Yang haram itu mencuri ya, menipu, kemudian apalagi riba gitu ya, dan seterusnya. Itu semuanya diharamkan secara kasabi. Kasabi itu hasil memperolehnya haram. Walaupun zatnya halal. Seperti nasi. Nasi halal. ayam yang disembelih dengan menyebut nama Allah halal, tapi dapat nyolong, tapi dapat nipu, tapi dibeli dari uang riba, maka itu tidak boleh, haram. Nah, sekarang kalau tidak ada keterangan yang mengharamkan baik secara dhati ataupun secara kasabi, maka itu tetap dalam kehalalannya. Nah, adapun makanan-makanan yang berasal dari acara-acara bid'ah atau bahkan acara-acara syirik, ya, maka tidak ada satupun dalil yang mengharamkannya. Bahkan dalil yang ada mengisyaratkan halalnya hal tersebut. Ya, contohnya umpamanya tadi ada makanan dari acara-acara bid'ah, bahkan acara-acara yang dalamnya mengandung unsur syirik, umpamanya ritual-ritual syirik. Tapi ada makanan-makanan di sana, baik kue umpamanya atau daging atau nasi yang zatnya halal, zat makanan itu halal, tapi digunakan sebagai konsumsi dalam acara-acara bid'ah, dalam acara-acara yang mengandung unsur syirik, maka tidak ada dalil satupun yang mengharamkannya. Bahkan hadis yang ada mengisyaratkan halalnya itu. Hadisnya yang mana? Hadisnya adalah, dan ini dikemukan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala di dalam tahqiq Fathul Majid ketika membahas tentang masalah haramnya minta-minta ke kuburan. Beliau menukil sebuah riwayat bahwa Nabi alaihi salatu wasallam suka mengambil, ya, makanan-makanan dan uang-uang yang oleh orang-orang musyrik dijadikan sebagai sesajian untuk berhala-berhala mereka. Jadi keberhala-berhala itu mereka menyajikan apa? Menyajikan makanan dan juga uang. Diambil oleh para sahabat, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan uangnya ada yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada orang yang gharim untuk membayar dan melunasi hutangnya. Seorang sahabat punya banyak hutang dan gharim dan tidak mampu membayar hutangnya. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil uang itu kemudian diberikan kepada mereka. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan halalnya hal tersebut. Padahal makanan yang dijadikan sebagai sesajian itu untuk ritual apa? Ritual syirik. Untuk penyembahan kepada berhala, termasuk uang-uangnya. Nah, dan orang-orang musyrik seperti itu banyak sampai sekarang menyajikan baik makanan kadang-kadang uang. Coba bagi para pendengar yang pernah umroh atau haji ke Uhud. Di Uhud itu kan ada 70 lebih kuburan para sahabat syuhada Uhud. Itu sekarang selain di benteng, maksudnya di benteng areal pekuburannya, bukan kuburannya yang ditembok. Kuburannya tidak ditembok, hanya batu-batu. Tapi arealnya, agar orang-orang tidak bisa masuk untuk tabaruk, untuk berbuat syirik. Sekarang ini dihalangi oleh apa? Oleh fiber. Jadi kita masih bisa melihat, tapi tidak bisa apa? Tidak bisa memasukkan tangan gitu ya. Kenapa? Saya tanya ke penjaga-penjaga di sana, kenapa pakai ini? Kata dia, kamu lihat ada apa di dalam? Dilihat memang walaupun pakai fiber gitu ya, ada yang bolong-bolong, sengaja dibolongin. Di sana ada makanan, di sana ada uang real, ada uang euro, ada uang dolar, ada rupiah 100 ribuan gitu ya. Itu apa? Itu adalah orang-orang yang sengaja melempar makanan, melempar uang. Dengan niat apa? Memberikan konsumsi kepada para syuhada Uhud agar barokahnya kembali ke mereka. Dan itu termasuk ritual syirik, ya. Itu banyak di sana, ada uang-uang di sana, ada makanan juga di sana. Padahal sudah dijaga, tapi kan penjaganya cuma beberapa orang, sedangkan arealnya cukup luas. Ada aja yang apa, yang lolos gitu ya, dibolongin, padahal sudah dipagar sehingga kita tidak bisa langsung ke pagar, apa namanya, pagar kuburannya gitu ya. Ini hanya di luar kira-kira berjarak 1 meter, masih bisa aja. Jadi berdasarkan hal itu, maka selama zat makanannya halal, ya, maka tetaplah dalam kehalalannya karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ya, itu pertama. Kedua, kecuali, ini kecuali, hukum asal makan itu halal karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kecuali kalau bagi seseorang yang menjadi panutan, tokoh masyarakat, ucapannya dan perbuatannya itu didengar, diikuti orang, seperti ustadz atau kiai, yang apabila dia menerima dan memakan makanan itu, berakibat orang salah faham. Orang-orang nanti menyangka, oh itu ritual itu boleh, itu ustadz itu nerima dan makan makanannya. Lalu orang-orang pun akhirnya melakukan ritual itu. Nah, kalau ini lain lagi. maka sebaiknya si tokoh itu, si ustadz itu tidak menerima. Bukan karena haramnya makanan tersebut, tapi dalam rangka menghindarkan kesalahpahaman orang tentang hal itu. Adapun kalau orang itu orang yang tidak berpengaruh apa-apa, mau makan mau tidak, orang cuek gitu ya. Ah, makan saja gak apa-apa, karena status asal dari makanan itu halal karena tidak adanya dalil yang mengharamkannya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Iya. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Sekarang ke pendengar radio kita FM Cirebon dari Umi Hani di Gunung Jati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa tujuan malaikat yang tugasnya sujud sampai kiamat? Sedangkan kalau malaikat yang tugasnya mengatur benda bumi sudah jelas agar benda-benda bumi itu berputar pada porosnya. Jazakumullah. Umi Hani di Cirebon. Gunung Jati. Cirebon. Gunung Jati Cirebon. Gunung Jati mah bukan di Cipadung ya teman. Iya ya temannya. Barakallahu fik Umi Hani di Gunung Jati Cirebon. Iya. Apa hikmah dari para malaikat yang sujud kepada Allah Azza wa Jalla tugasnya? Kalau umpat tugasnya mengurus benda-benda, mengurus ruh, mengurus janin dan seterusnya, itu jelas maslahatnya bagi siapa? Bagi manusia. Nah sekarang bagi malaikat yang hanya ruku, hanya sujud, apa hikmahnya? Ya tentu saja hikmahnya super banyak ya, sangat banyak ya. Pertama ya, selain malaikat itu sujud ruku, mereka juga berdoa. Apa isi doanya? Doanya untuk kebaikan manusia. Nanti kita akan jelaskan ya. Ya ibadah, jenis-jenis ibadah yang secara spesial oleh Allah disebut yang dilakukan oleh para malaikat. Para malaikat itu tidak hanya ruku, tidak hanya sujud ya, tapi mereka juga mendoakan. Mendoakan siapa? Mendoakan manusia secara keseluruhan. Mendoakan orang-orang beriman secara khusus. Mendoakan orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu secara khusus. Apa saja isi doanya? Ada yang isi doanya memintakan ampun. Ada yang isi doanya memintakan surga. Diinikan dari api neraka. Diselamatkan dari api neraka. Dan banyak lagi doa-doa para malaikat yang lainnya. Yang oleh Allah Azza wa Jalla dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih. Sebagai salah satu contoh ya. Salah satu contoh doa para malaikat bagi manusia diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 7 sampai ayat 9. Ghafir itu surah Al-Mu'min. Surah yang ke-40 ya. Allah berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna alladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim adzabal jahim Rabbana wa adkhilhum jannati adn allati wa'antahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim waqihimus sayiat wa man taqis sayiat yawma idzin faqad rahimtah wa dhalika huwal fawzul azim. Kata Allah, dan para malaikat pemikul arsy dan malaikat-malaikat yang ada di sekeliling arsy. Yang ada di sekeliling arsy itu hanya dijelaskan mereka bertasbih, mereka berzikir kepada Allah, hanya itu. Enggak ada yang lain-lain. Enggak ngurus umpamanya alam jagat raya, enggak. Hanya itu. Mereka beriman kepada Allah dan mereka memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Mereka, para malaikat yang ada di sekeliling arsy itu berkata, ya Allah, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Maka ampuni orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mengikuti jalanmu. Selamatkan mereka dari neraka jahim. Ya Allah, masukkan mereka ke surga aden yang telah engkau janjikan untuk mereka. Bersama dengan orang-orang yang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak-anak turunan mereka. Sesungguhnya engkau maha aziz dan maha hakim. Ya Allah, pelihara mereka dari kesalahan. Siapa orang yang engkau pelihara dari kejelekan pada hari itu, berarti engkau telah merahmati orang itu. Sesungguhnya engkau, dan itulah sebuah keberuntungan yang sangat agung. Jadi mereka tidak hanya ruku, mereka tidak hanya sujud, mereka tidak hanya berzikir, mereka tidak hanya tasbih, mereka juga apa? Mereka juga ya mendoakan orang-orang yang beriman. Mereka juga memberi syafaat sebagaimana yang nanti akan kita sebutkan, ya. Jadi hikmahnya sangat besar untuk kepentingan apa? Manusia. Doa mereka, masya Allah, dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah salah satu di antara hikmah. Wallahu a'lam bishawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari pendengar Radio Raja Bandung melalui SMS. Assalamualaikum. Saya Abu Abdillah di Batu Jajar. Ustaz, saya pernah mendengar kalau bayi itu diajari oleh malaikat seperti cara menyusui, menangis dan sebagainya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abu Abdillah rahimah barakallahu fik di Batu Jajar. Ya, nanti ada bab khusus ya. Peran para malaikat dalam kehidupan manusia. Dan bagaimana ya besarnya ya keuntungan yang diperoleh oleh manusia dari peran para malaikat tersebut dalam segala hal. Jadi malaikat itu tidak hanya ya mengatur berperan dalam kehidupan manusia ketika manusia hidup di dunia, tapi juga ketika manusia itu masih dalam bentuk janin, perkembangan embrio di dalam rahim seorang ibu. Itu bukan berjalan dengan sendirinya, enggak. Otomatis gitu kayak mesin, enggak. Proses semua itu dijalankan oleh siapa? Oleh para malaikat atas izin Allah, atas perintah Allah Azza wa Jalla dan dengan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka untuk itu. Ya, termasuk kenapa hujan bisa turun? Kenapa angin bisa bertiup? Kenapa halilintar bisa menyambar? Kenapa awan bisa bergerak? Apakah itu alami otomatis? Enggak, semuanya itu digerakkan oleh para malaikat atas perintah Allah Azza wa Jalla, ya, dengan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka. Termasuk apa? Termasuk umpamanya kita makan. Kita makan. Yang kita lakukan hanya menyuap, ya, mengunyah, menelan, kan gitu ya? Nah, sekarang begitu ditelan, apakah proses dari makan itu berhenti? Enggak. Begitu masuk ke tenggorokan ada gerakan meremas-remas tenggorokan terhadap makanan yang kalau enggak salah gerak peristaltik namanya ya. Gerakan meremas-remas. Sampai di lambung ada pencernaan secara kimiawi. Ada enzim ini, enzim ini, enzim ini. Terus begitu. Ya. Apakah itu otomatis? Enggak. Itu semuanya dijalankan oleh para malaikat. Nanti kita akan bahas ayat dan hadis tentang masalah itu. Secara rinci, secara detail. Termasuk bagaimana ketika bayi begitu lahir. Begitu lahir, orang-orang menyatakan secara naluriah si bayi itu begitu diasongan dan naon disodori. Disodori puting susu ibu, dia langsung ngenyot. Tidak niup, tidak digigit gitu ya. Tidak hanya dijilati tapi langsung dikenyot. Ya. Termasuk bagaimana mereka menangis, bagaimana mereka itu umpamanya tertawa, tersenyum. Semuanya itu dijalankan proses oleh para malaikat. Tidak ujug-ujug, tiba-tiba. Bahkan nanti kita penjelasan, ada penjelasan itu, kita akan sampai kepada penjelasan itu. Tahu gak kenapa umpamanya komputer, kita hanya mijit-mijit, tek-tek-tek muncul di layar. Bagaimana proses itu terjadi? Ya. Orang-orang ahli sains, teknologi, informatika mungkin bisa menjelaskan secara ilmiah, secara teoritis. Tapi semua teori itu siapa yang menjalankannya? Itu semuanya malaikat. Berdasarkan hal itu bukan diajari. Tapi memang para malaikatlah yang menjalankan seluruh proses tersebut. Termasuk apa yang kita sebutkan secara naluriah semua makhluk, bayi, kayak binatang yang belum tahu apa-apa. Tapi dalam hal-hal tertentu mereka secara otomatis bisa melakukannya. Tanpa harus diajari, bayi bisa nangis, bisa tertawa, ya, bisa berkedip, bisa bergerak, bisa ngenyot ketika disusui oleh ibunya. Semua proses itu dijalankan oleh para malaikat. Nanti kita akan sampai pada bab itu secara rinci. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Iya. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Sekarang ke pendengar radio kita FM Cirebon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak Sadila mau tanya, apakah malaikat peniup sangkakala itu tidak ikut mati setelah tiupan yang pertama? Sukron. Anak dari Sadila mau tanya, apakah malaikat peniup sangkakala itu? Anak Sadila. Anak Sadila. Anak Sadila di Cirebon. Mungkin Kadila. Anak Kadila. Kadila, Bapak Ibu ini. Wallahu a'lam. Bapak atau Ibu Kadila di Cirebon, barakallahu fiik. Ketika tiupan sangkakala dilakukan, semuanya mati kecuali beberapa makhluk yang dikecualikan. Berdasarkan firman Allah. Dalam Al-Qur'an Allah menyatakan wa nufikha fis-sur fasaiqa man fis-samawati wa man fil-ard illa man syaa Allah. Ditiuplah sangkakala, maka musnahlah atau binasalah semua makhluk yang ada di langit. Siapa? Para malaikat. Dan makhluk yang ada di bumi. Siapa? Ya kita-kita semua yang ada di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali beberapa makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ada beberapa makhluk yang tidak binasa dengan tiupan sangkakala itu. Siapa mereka itu? Wallahu a'lam. Tidak ada penjelasan dalam ayat atau dalam hadis. Hanya para ulama membicarakan secara rinci dan detail semampu mereka sampai terbagi kepada 13 pendapat. Ya. Pendapat, salah satu pendapat yang dikemukakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan ini dikukuhkan oleh Syekhul Islam, oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahumallahu taala, menyatakan bahwa di antara yang tidak mati adalah semua yang ada di surga, yang ada di neraka. Karena yang ada di surga dan yang ada di neraka itu tidak dikenai dengan kehancuran, kebinasaan ataupun kematian. Contohnya yang ada di surga, pertama jelas para malaikat penjaga surga, ya, termasuk wildan-wildan, pelayan-pelayan di surga, gitu ya, termasuk bidadari-bidadari surga yang sekarang ini sudah ada di sana, itu tidak dikenai kematian. Termasuk yang ada di neraka seperti umpamanya para malaikat yang memang bertugas di neraka. Itu tidak dikenai dengan kehancuran ataupun kematian. Ya. Sebagian ulama walaupun ini tanpa dalil. Karena tidak ada memang dalil yang tegas dalam Quran dan Sunnah siapa aja yang tidak musnah, tidak binasa. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah menyatakan yang tidak mati di antara tiga malaikat. Pertama adalah malaikat Jibril, ya. Kedua Israfil, bukan Israfil, ya, sebagian ulama menyatakan Israfil itu sendiri atau peniup sangkakala itu sendiri. Dan yang ketiganya adalah malakul maut yang mencabut nyawa dan termasuk malaikat pemikul arasy dan para malaikat yang disebut dengan malaikat karubiyin. Karubiyin itu malaikat yang ada di sekitar arasy tadi, ya. Nah, makanya sebagian ulama menyatakan termasuk arasy Allah tidaklah hancur. Termasuk arasy Allah tidak hancur. Sebagian ulama menyatakan demikian. Walhasil di antara sekian banyak pendapat, semuanya itu hanya ijtihad. Tidak didasarkan kepada apa? Kepada nas yang gamblang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, berkata Syekhul Islam, tak boleh seorang pun dari kita meyakinkan, memastikan siapa saja makhluk yang tidak binasa dengan tiupan sangkakala yang pertama. Karena Allah dan Rasulnya pun tidak merinci siapa saja mereka. Dan apa yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran, oleh hadis berarti bukan bagian dari agama ini. Oleh karena itulah, berpanjang-panjang dan pembahasan yang terlalu mendalam melebihi apa yang diterangkan dalam Quran dan Sunnah dalam masalah ini adalah kesia-siaan. Makanya para ulama hanya sampai kepada sekian saja. Sebagian menyatakan penghuni surga dan neraka dengan surga dan nerakanya, sebagian lagi menyatakan termasuk arasy dan para malaikat para pemikulnya, termasuk juga malaikat yang meniup sangkakala dan Jibril serta malakul maut termasuk di antara para malaikat yang tidak musnah dengan tiupan sangkakala yang pertama. Wallahu a'lam. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kalau tadi ada pertanyaan dari Ibu Eti di Soreang, ini juga ada dari Ibu Eti di Selacau. Jadi beda berarti ya. Tapi yang saya akan bacakan pertanyaan yang dari Ibu Eti di Patuanan di Cirebon, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana meluruskan akidah anak sedangkan di daerah kami pendidikan akidahnya jauh dari akidah salaf. Mohon nasihatnya. Bu Eti di mana? Patuanan Cirebon. Patuanan Cirebon. Patuangan meren. Patuanan. Bu Eti, ada Bu Eti lagi. Bu Eti Selacau, Bu Eti Soreang, dan Bu Eti Patuanan di Cirebon. Barakallahu fi. Iya. Di sinilah peran seorang ibu. Al-um al-madrasatul ula li'auladiha. Gitu ya. Seorang ibu adalah madrasah pertama. Sekolah pertama dan utama bagi anak-anaknya. Pengaruh ibu kepada anak harus jauh lebih kuat daripada pengaruh siapapun terhadap anak-anak itu. Termasuk pengaruh guru-gurunya, termasuk pengaruh sekolahnya, madrasahnya, pesantrennya, dan seterusnya. Karena ibu itu memiliki apa? Keterikatan batin yang terkuat dengan anak-anaknya dibanding siapapun. Ya. Oleh karena itulah, kalau seorang ibu menjalankan peranannya sesuai dengan fungsinya, maka yang paling kuat adalah pelajaran dan pengaruh dari ibu-ibunya. Dia tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh yang lainnya. Pengaruh sekolah, pengaruh teman-temannya, pengaruh lingkungannya, enggak. Nah, oleh karena itu, coba laksanakan peran seperti ini. Ya. Oleh setiap ibu. Makanya kalau umpam ibunya di rumahnya selalu memberikan pelajaran dengan cara yang sangat persuasif, ya. Dan ibunya yang lebih mengetahui karakter anak, lebih tahu bagaimana caranya agar anak bisa faham, bisa mengerti, bisa menerima, menghindarkan cara-cara yang bisa membuat anak jengkel dan mangkel gitu ya. Hanya ibu yang lebih tahu. Maka insya Allah apa yang ditanamkan oleh ibu kepada anak itu tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh luar. Beda kalau seorang ibu tidak menjalankan peran ini. Di rumah bukan menasihati. Dibiarkan berkembang semaunya, baru nasihat itu ada kalau si anak salah. Dan bukan nasihat, tapi nasihat yang diselipkan kepada celaan. Ya. Kamu ini nakal luar biasa, membuat ibu jengkel. Sebagai seorang anak tuh harusnya nurut. Sebagai seorang anak harusnya nurut itu nasihat, tapi diselipkan di tengah apa? Di tengah melampiaskan kejengkelan kepada anak karena kesalahan anak. Maka si anak tidak menganggap itu sebagai nasihat. Si anak menganggap itu sebagai apa? Sebagai celaan kepada dirinya, bahwa dirinya itu bukan orang anak penurut. Inti nasihatnya tidak diambil. Ya, itu kekeliruan si ibu. Mesti nasihat diberikan dalam kondisi normal. Dalam kondisi ketika si anak itu jiwanya plong, lapang gitu ya, siap menerima pelajaran. Jadi, kalau si ibu tidak menjalankan fungsi ini, kecuali hanya dalam rangka melampiaskan kemarahan, anak gak belajar apa-apa kecuali kejelekan. Maka kalau di rumahnya dia tidak menerima pelajaran apa-apa dari ibunya, dia dengan mudah menyerap pelajaran dari luar dan akan tertanam lebih kuat. Itulah kekeliruan sang ibu. Makanya cara mengantisipasinya, ya, ibu harus menjadikan rumah tangganya sebagai sekolah bagi anak. Dan si ibu adalah gurunya. Dengan jam pelajaran yang tidak terbatas. Setiap detiknya adalah jam pelajaran bagi si anak. Ya, lihat kondisi situasi dan keadaan emosi si anak. Di saat si anak sedang siap menerima pelajaran, masukkan nasihat pelajaran tersebut. Ketika makan, tanamkan adab-adab makan. Ketika mau tidur, tanamkan adab-adab tidur. Ketika berbicara, tanamkan adab-adab berbicara. Ketika dipanggil umpamanya namanya nyai-nyai gitu. Uy. Nah, gitu kan. Mungkin dia belajar dari kawan-kawannya, melihat kawannya begitu. Langsung kita memberi pelajaran di sana. Nah, itu kita. Tapi dengan jangan dimari, kamu ngapa? Itu kayak orang kampung tau. Emangnya dia orang kota gitu. Itu kayak orang yang, itu celaan. Kita bilang, memang jawaban dari panggilan. Tapi itu jawaban yang gak bagus. Ya, yang mau enggak yang bagusnya? Yang bagusnya kalau di Sunda umpamanya untuk laki-laki, untuk wanita, kah gitu ya. Nyai, kah gitu ya. Untuk laki-laki siapa? Apa? Kulan, Ujang, Kulan gitu ya. Berikan. pelajaran tanpa memarahi mereka. Mereka melakukan itu karena ketidaktahuan. Yang dilakukan karena ketidaktahuan enggak boleh dimarahi, tapi luruskan. Nah, maka anak belajar dua hal. Belajar cara menjawab yang benar dan belajar cara menasihati dan memberikan pelajaran kepada orang lain secara benar. Ya. Itu madrasah, itu sekolah. Nah, termasuk umpamanya ketika si anak ke WC begitu blus-blus-blus saja tanpa memperhatikan langkah, ya. Tanpa memperhatikan mulutnya diperhatikan tanpa berdoa apa-apa, ya. Maka kita ajari, kita beritahukan bahwa WC itu di sana ada setan. Walaupun enggak kelihatan dan enggak mengganggu apa-apa, tapi gangguan itu tidak kita rasakan. Secara fisik, secara lahiriah enggak, tapi secara psikis iya. Maka kita ajari bahwa mau enggak tahu caranya bagaimana agar kita tidak diganggu oleh setan yang ada di WC itu. Kita bilang nih baca ta'awud, baca nyebut nama Allah, membaca doa mau masuk WC, maka setan yang ada di sana itu tidak akan mengganggu, tidak akan melihat kita. Di sana ada pelajar, ya. Jadi setiap harinya 24 jam itu madrasah bagi anak-anaknya. Maka kalau si ibu menjalankan fungsi ini, maka pengaruh buruk apapun dari luar tidak akan mempan, insya Allah, karena si ibu lebih intensif, ya, lebih fokus dan lebih sering memberikan pelajaran kepada anak daripada luar. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah habis nih waktunya. Ininya masih banyak pertanyaannya. Mohon maaf ya, cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan hari Selasa yang akan datang. Dan untuk Selasa sore di sini yang biasanya di Selacau ada pengajian ba'da asar. Mohon maaf untuk sore ini kita libur dulu ya, karena saya ada udzur. Insya Allah kita akan berjumpa kembali Selasa yang akan datang. Jadi sekali lagi beritahu yang lain-lainnya, kawan-kawan yang tidak mendengar yang biasa hadir di Selasa untuk sore hari ini. Selasa sore ini pengajian untuk sementara ditiadakan dulu. Insya Allah Selasa yang akan datang kita biasa lagi berjalan seperti jadwal umumnya ya. Sekian saja. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.